wiritan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu bukan hanya bunyi-bunyian ritual. Itu adalah sebuah sistem nilai, satu map cara berpikir untuk mengidentifikasi problem dan menemukan solusinya. Jadi kita sering kalau punya problem minta amalan. Ya memang amalan itu penting, tetapi sebenarnya amalan kan harus korelatif dengan rasionalitas dan praksis di dalam penanganan problem itu. Jadi misalnya la ilaha illa anta subhanaka, itu bisa kita ambil bahwa kita sedang berada pada titik nadir dan ketidakmampuan yang hampir menyeluruh untuk menyelesaikan problem yang sebesar itu. Maka kita kemudian menemukan sumber bahwa ada yang bisa menyelesaikan dan kita harus bergantung kepada dia. Kemudian ada subhanaka, disebut subhanaka, maha suci engkau. Artinya ada cermin bahwa problem-problem ini kita alami karena kita berproses di dalam kekotoran-kekotoran yang terus menerus. Sehingga cermin yang harus kita hadapi sekarang adalah mendorong diri sendiri untuk bisa berjalan, berhijrah dari kotor-kotor ini ke yang suci-suci, yang baik-baik. Dipertegas dengan ini kuntu minadz zalimin, saya termasuk orang-orang yang zalim. Itu berarti kita disuruh menyadari bahwa masalah ini menimpa kita karena kita sudah sangat lama menjalani budaya yang zalim, perilaku yang zalim, akhlak yang zalim, sistem nilai yang mungkin zalim, mungkin policy-policy yang zalim, hukum dan konstitusi yang zalim, aturan main yang zalim, dan lain sebagainya. Artinya kita setelah menyadari dan menjalankan tradisi rohaninya, yaitu wiritan, pada saat yang sama kita harus menyelesaikan masalah dengan menerjemahkan makna-makna wiritan itu di dalam praksis-praksis. Jadi di mana letak kedzaliman kita sehingga kita sekarang terpuruk di dalam problem seperti ini? Di mana letak ketidaksucian kita sehingga kita hancur lebur oleh problem yang terlalu besar yang tidak bisa kita atasi? Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya adalah wiritan yang hanya berlaku dan hanya punya output yang produktif kalau dia berjalan seiring dan dialek dengan solusi-solusi yang sifatnya kerja beneran, konkret, suatu praksis yang tidak hanya mengandalkan wiritan tapi juga mengandalkan tangan dan kaki, alam pikiran, rasionalitas dan lain sebagainya, agar supaya kita benar-benar utuh di dalam menyelesaikan problem.